Saya Indonesia, saya Pancasila. Jangan terjebak dalam debat kata. Lari ke sana sini nyaris tak berguna. Hanya menimbulkan perpecahan belaka. Padahal ini hanyalah istilah untuk menunjukkan identitas diri kita. Yang menjadi perlu bukan pengakuan bahwa saya Indonesia dan saya Pancasila, tapi bagaimana menghidupinya. Ini bukan tata bahasa, tapi semangat hidup bersama. Bertanggung jawab untuk Indonesia tercinta. Tak mencuci tangan pada persoalan yang ada. Selalu hadir dan memberi kontribusi yang nyata. Berkarya bukan sekedar berpidato. Berorasi itu soal mudah, tapi mengaktualisasi itu yang jadi masalah. Jadi jangan pernah terjebak dalam perdebatan yang tak perlu. Tapi hidupilah supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna. Saya Indonesia, saya Pancasila. Semoga orang bisa melihatnya dalam diri kita. Kalau saja kita tak mampu menghidupinya dan menegakkannya di negara tercinta Indonesia, bagaimana keluar sana? Jangan lupakan keindonesiaanmu ketika ada di negeri orang. Jangan kagok dengan keindonesiaanmu karena engkau bukan orang biasa. Kecuali memang kau tak kenal dirimu, tak paham kekayaan dan keunggulan bangsamu. Engkau orang yang patut dikasihani. Jadi, saya Indonesia, saya Pancasila, saya bangga, dan saya akan hidup sebagai anak bangsa dengan semangat Pancasila. Bersama saya, Bikman Sirait.